siang hari ini Allah masih permudah kita untuk senantiasa menghadiri majlis mulia. Senantiasa semoga Allah memberikan umur panjang dan juga kesikomahan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Baik para hadirin hadirat, seperti biasa setiap siang ini atau setiap pagi ini kita sama-sama akan menyimak kajian kitab Jawahirul Tauhid bersama guru kita semua Buya Yahya. Baik, untuk mematangkan waktu, mari kita mulai kajian kita bersama guru kita semua Buya Yahya dengan kajian kitab Jawahirul Tauhid karangan Imam Ibrahim Al-Laqani, Syekh Al-Imam Ibrahim Al-Laqani. Insyaallah mari kita sama-sama kita mulai karangan kita atau kajian kita bersama guru kita semua Buya Yahya. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Urkul salat ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi lahul asma'ul husna. Wasifatus saniyatul aliyatul azimah al-qadimah fasolatullahi wasalamuhu ala habibina sayyidina Muhammad a'rafin nasi bi rabbil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma ya rabbana thabbit qulubana ala dinik a'inna ala ta'atika wa tarki maksiatika وخسرنا يوم القيامة مع زمرة الموحدين ومع إمامهم سيدنا محمد. أرزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, kami muliakan, kami cintai para pendengar, para pemirsa, hadirin hadirat, para santri. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita bimbingan dan hidayahnya, menguatkan iman kita, akidah kita. Kita masih dengan kitab Jawahirut Tauhid. Kita sampai kepada perkataan An-Nadhim وعندنا أسماؤه العظيمة كذا صفات ذاته قديمة صفة الله أكم dan صفة nama-nama Allah أكم bagus semuanya dan صفة الله adalah قديمة sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu صفة ذات sifat ma'ani menurut akidah kita ahli sunnati wal jama'ati adalah sifatun qadimatun, berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Mu'tazilah dengan pengingkaran mereka kepada sifat dat yang qadimah. Tapi kita bisa bertemu dengan kaum Mu'tazilah tentang sifat maknawiyah yang buah daripada keyakinan akan sifat ma'ani. Allah adalah qadir, Allah murid, dan seterusnya. Kita dengan Mu'tazilah sama-sama meyakini Allah maha berkehendak, Allah maha kuasa, Allah Maha hidup, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, dan Allah Maha berbicara. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu perbedaan antara kita dengan kaum Mu'tazilati. Perbedaan yang sama-sama untuk membela atau mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak pantas. Itu juga hakikat tauhid dan taqdis. Kemudian wa khatira fi asma'ihi taqifiyah. Pendapat jumhur ulama bahwasanya nama Allah adalah taqifiyah. Tidak diperkenankan siapapun membuat nama-nama untuk Allah dari dirinya sendiri. Harus tauqifiyah, bersandarkan dengan adanya nas, baik itu melalui Al-Quran atau hadis-hadis sahih. Pemberian nama Allah subhanahu wa ta'ala, kada sifatu, begitu juga sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Fahfadis sam'iyyah, maka jaga hafal riwayat-riwayat dari Allah, dari Nabi, dan juga firman Allah. Sam'iyyah, sam'iyyah adalah yaitu lanjutan dari tauqifiyah. Tidak diperkenankan siapapun dari kita membuat nama Allah dari dirinya sendiri. Makanya ada Asmaul Husna, terbatas nama-nama Allah menjadi 99, dan beberapa ulama menambah sampai 140 berapa, itu pun juga berdasarkan nas-nas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk seperti As-Sittir, tidak ada di dalam Al-Qur'an Asmaul Husna, tapi ada disebutkan dalam hadis Nabi. Yang jelas harus ada riwayat dari Nabi Muhammad atau firman Allah, baru itu bisa kita jadikan sebagai nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, di saat berbicara tentang nama Allah dan sifat Allah, kadang ada orang kebablasan. Semua yang ditetapkan di dalam Al-Quran yang ada hubungannya dengan Allah langsung jadikan sifat Allah. Atas dasar pendapat jumhur, malah bahasanya harus tauqifiyah. Mengatakan bahasanya nama Allah harus diambil dari nas, itu bukan berarti menjadikan apa yang dinisbatkan kepada Allah di dalam Al-Quran harus jadi sifat Allah. Bukan begitu. Yang jelas kita tidak boleh membuat sifat untuk Allah kecuali ada datang riwayat, baik firman Allah atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemberian nama dan pembuatan sifat untuk Allah. Dan memang segala sifat kesempurnaan yang sesuai dengan keagungan kemuliaan Allah adalah sifat Allah. Berbeda dengan kita membuat itu sifat Allah, dan berbeda dengan kita menyifati Allah. Kalau kita menjadikan itu sifat Allah adalah sifat, harus jelas tauqifiyah sam'iyyah. Tapi kalau kita menyifati Allah yang maha baik, adalah diperkenankan karena Allah memang maha baik. Kita memberi sifat Allah baik. Baik adalah Allah baik, bisa dikembalikan kepada lafaz tayyib di dalam hadis Nabi atau yang lainnya dari nama-nama Allah. Cuman berbeda dengan menjadikan itu adalah nama Allah, nama Allah, sifat Allah, dan berbeda dengan kita di saat menyifati Allah. Untuk menyifati Allah, sifat menyifati Allah adalah dengan segala sesuatu yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Itu adalah sifat-sifat Allah yang bisa kita tempelkan kepada Allah. Maka di sana ada namanya at-taqdis wat-tanzih. At-taqdis wat-tanzih. Bagaimana kita itu mensucikan Allah dan menjauhkan dari sesuatu yang tidak pantas untuk Allah. Kesempurnaan bagi Allah bukan seperti kesempurnaan bagi manusia. Karena laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa kita menyamakan Allah dengan yang ada pada manusia. Kesempurnaan bagi manusia bisa menjadi kekurangan bagi Allah. Makanya kesempurnaan bagi Allah, bukan kesempurnaan bagi manusia. Jadi yang bisa kita nisbatkan kepada Allah adalah kesempurnaan sesuai dengan keagungan kemuliaan Allah, itulah sifat Allah. Bukan kesempurnaan manusia harus jadi kesempurnaan untuk Allah, tidak. Sempurnanya seorang manusia adalah jika Anda seorang laki-laki adalah beristri kemudian beranak. Tapi ini kesempurnaan bagi makhluk tidak bisa dinisbatkan kepada Allah, lalu Allah harus beristri dan beranak. Ya. Makanya tidak bisa kita menyiaskan Allah dengan makhluk. Kalau kita berbicara tentang Allah, Allah. Kalau bicara tentang makhluk, makhluk. Maka di sini nanti ada ini pemahaman yang salah jika tidak kita pakai kaidah yang benar. Di saat kita berbicara tentang Allah, zat Allah, sifat Allah, tapi ternyata disebutkan sifat-sifat itu atau sesuatu tersebut yang disebutkan, yang dinisbatkan kepada Allah juga dimiliki oleh makhluk dan manusia, khususnya manusia. Bagaimana dengan yang demikian itu? Misalnya disebutkan di dalam Al-Quran adanya tangan, tangan Allah. Ini disebutkan kepada Allah. Tergelincirlah orang yang serta-merta mengatakan sifat tangan dengan alasan disebutkan di dalam Al-Quran. Maka dibahas para ulama, termasuk Munadzim sendiri melanjutkan wa kullun nassin awhamat tashbiha. Nah ini, tadi kita bicara beda di saat kita bicarakan tentang sifat Allah, lalu bicara tentang sifat manusia, kesempurnaan bagi Allah bukan kesempurnaan bagi manusia, belum tentu. Kesempurnaan bagi manusia, belum tentu kesempurnaan bagi Allah. Jadi di saat kita membicarakan tentang sifat Allah, bicara tentang sifat Allah, jangan dihubungkan dengan manusia. Sebab tadi kesempurnaan bagi manusia, belum tentu kesempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian di situ ada kita menemukan di dalam Al-Quran banyak riwayat-riwayat, ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang mata Allah, tangan Allah. Kemudian banyak. Lalu bagaimana kita menyikapi yang demikian itu? Bagaimana kata ulama? Itu adalah kullu nassin awhama tashbiha, setiap nas di dalam Al-Quran atau hadis Nabi yang kalau kita baca sepintas tentang tangan, mustahil tidak. Biarpun tangan tidak seperti tangan kita, baik. Tangan tidak seperti tangan kita, maksud ente itu gimana? Ente memaksakan yang demikian. Coba di saat kita menyebut buaya punya tangan, tangannya juga tidak sama dengan tangan kita kok. Tapi ada gambaran tentang tangannya buaya atau tidak? Monyet punya tangan. Tangannya tidak seperti tangan kita. Baik, kita menafik, kita tidak menyamakan tangan kita dengan tangan monyet. Tapi di saat kita mengatakan monyet punya tangan, di sini ada secara otomatis. Karena apa? Kita tahu tangan. Selagi kita sudah tahu tangan, tangan itu adalah sesuatu yang di bagian dada, depan, dekat kepala. Itu biarpun kita melihat binatang yang paling pertama atau binatang yang belum pernah kita lihat, lalu kita melihat pertama kali, lalu kita suruh menunjuk mana tangan, mana kaki, kita akan bisa. Karena apa? Kita sudah punya gambaran secara umum tentang tangan. Bagaimana di saat kita menyebut nama Allah, Allah bertangan, secara otomatis punya khayalan berbeda-beda. Di otak ente berbeda dengan otaknya si fulan. Ohamat tashbihah, ayat ini secara lahirnya menjadikan kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Biarpun makna menyerupakan bukan berarti tangan Allah kayak tangan saya, itu tidak, tapi secara otomatis. Bagaimana kita dengan ayat-ayat yang semacam itu? Maka para ulama dengan dua manhaj, yaitu manhaj dahsyat, yang tidak mampu memahami manhaj ini, maka mengingkari, dan memang dari dasarnya mereka adalah punya akidah yang sesat, sudah akidah orang akhir zaman, mengatakan akidahnya salaf dan dia dusta kepada salaf, yaitu mengingkari takwil, memikari tafwid. Sementara manhaj yang di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kalau kita ketemu dengan nas yang secara lahir pemahaman maknanya orang akan faham menyerupakan Allah dengan makhluk, misalnya bertangan dan bermata, mata, bertangan, maka di saat menemukan nas yang semacam itu, hendaknya kita menggunakan dua manhaj para ulama kita, yaitu manhajut ta'wili dan manhajut tafwid, manhaj ta'wil dan tafwid. Ini yang akan kita perlebar pembahasannya, dan mungkin tidak akan selesai pada kesempatan ini, karena kesesatan akidah di dalam masalah ini, termasuk sesatnya orang yang mengatakan Allah ada di atas arsy, kesesatan orang yang mengatakan Allah di langit sana. Yang mengatakan Allah di atas arsy adalah yang mengatakan Allah bertangan, dan tangan sesuai dengan pemahaman manusia. Mau nih Anda manusia, saya manusia, Anda faham tentang tangan. Makna lebih luas daripada lafad. Lafadnya sama, tapi pemahaman berbeda-beda. Tapi ketahuilah, seseorang tidak akan bisa menghayalkan sesuatu kecuali sesuai dengan apa yang pernah ia lihat. Hanya mungkin dirubah saja. Hayalnya lebih cakep lagi. Kita tidak mungkin menghayalkan sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Dan kalau kita menyebut satu lafad yang pernah kita lihat, tentu di saat kita pergi ke tempat lain, jika lafad itu terulang di otak kita, di telinga kita, yang kebayang adalah yang pernah kita lihat. Selama ini kita di dunia ini tahu yang namanya tangan. Kalau sudah namanya tangan, ya itu tangan. Tangan sudah tahu, sudah enggak usah ngomong tangan. Mau bicara tangan, bukan anak ini. Tangan itu tangan. Ini tangan kalau manusia. Kalau kucing adalah sebenarnya dia kaki, hanya karena di depan, maka secara otomatis kita sebut tangan. Kemanapun kita pergi di saat disebut tangan, akan kebayang, coba cari tangannya itu. Bingung. Mesti mencari-cari. Ya, carinya ada cirinya, secara umum adalah ada. Di depan, tempatnya di dada, tempat itu begitu. Kemanapun kita menyebut kalimat tangan, pasti semacam itu. Mau kita jauhkan, tidak akan mungkin bisa. Tidak mungkin bisa kalau kita jauhkan. Kemudian disebut Allah punya tangan. Pasti berhayal, apalagi nanti ditambahi Allah punya betis, Allah punya rambut, Allah punya keringat. Sempurna seperti manusia. Akhirnya muncullah sebuah buku, Iktiqadu Ahlil Imani Fi Khalqi Adam Ala Suratir Rahmani. Ini adalah tajim, tashbih. Ada di Arab sana ada sebuah buku, Iktiqadu Ahlil Iman, keyakinan ahli iman yang benar adalah meyakini bahasanya Adam itu diciptakan adalah dari gambarnya Allah Subhanahu wa taala. Ini mujassim, menyerupakan Allah dengan manusia, dan ini salah. Maka ini adalah masalah pelik, dan hari ini yang harus diajarkan. Kalau di sebuah sekolah misalnya, dalam satu semesternya ada pelajaran akidah kok misalnya ada 40 jam, maka ketahuilah 10 jam harus belajar masalah ini. Seperempat waktu, karena ini adalah yang penting saat ini. Tahdiyat mu'asirah, tantangan kita. Masalah akidah zaman ini, munculnya akidah mujassimah yang mengajari anak TK untuk mengatakan Allah ada di atas. Itu adalah akidah sesat dan menyesatkan. Kita untuk sadar dulu sebelum bicara tentang ilmiah. Kita sadar dulu tentang kemampuan akal kita. Kemampuan akal kita. Kita tidak akan bisa melebihi dari apa yang pengalaman yang pernah kita temui. Tidak akan bisa mampu. Contoh. Namanya lampu. Tadi bagi yang dengar tafsir, lampu macam-macam. Mulai dari lampu keplek, lampu strong, vetromak, sampai sokle listrik. Ya kan? Bermacam-macam. Semuanya adalah lampu. Tapi orang sesuai dengan pengalaman masing-masing. Yang tidak pernah melihat sokle, apa lampu besar begini, enggak kebayang kayak apa sih lampu. Datanglah seorang kampung yang di sana enggak pernah kenal listrik, hidup di tengah hutan sana, pinggir hutan, enggak ada listrik, enggak ada apa-apa. Mulai kecil sampai umur 25 tahun enggak pernah keluar. Akhirnya bibinya datang. Sama bibinya dibawa untuk ke kota. Selama ini tidak pernah ada kenal namanya listrik, namanya ini apa, taunya adalah lampu. dari kayu dinyalain lampu, atau lampu beli minyak tanah, lampu kecil itu. Cara menyalakannya pakai korek, jes begitu. Cara matikannya ditiup, fuh, begitu selesai. Akhirnya betul ke rumah bibinya, rupanya di kota kayak malam harinya terang kayak siang. Bingung dia, apa ini? Lampu. Bibinya bagi-bagi pesan, nak, bibi mau belanja ke pasar ya, nanti kalau sudah siang tolong matikan lampunya ya, biar gak ngabisin listrik. Ya gak paham lampu, matikan lampu. Iya bi. Ibunya pergi, bibinya pergi, matikan lampu, deketi lampu pakai cari tangga, ditutup, fuh, gak mati-mati, fuh, gak mati-mati, bolak balik gak mati. Ini gak mati, gimana matikannya? Gak bisa. Sampai bibinya datang, ngapain kamu pakai tangga? Gak bisa dimatiin, bi, ditiup gak mati. Nah, aduh orang kampung. Cara matinya bukan di situ, makanya di sini loh, dibunyi ceklek. Oh, kok beda, skakelnya dimati ceklek. Kenapa dia berbuat begitu? Karena orang tidak bisa kecuali sesuai dengan pengalamannya. Gak mungkin, sama namanya lampu gak bisa. Lampu yang ia ketahui adalah lampu yang matikannya pakai fuh, begitu. Ente manusia tahu tangan dan sebagainya, lalu akan bercerita tentang tangan Allah. Ayo, apa yang kebayang? Biarpun dikatakan laisa kamitsli syai', enggak sama dengan tanganmu, pasti akan kebayang. Dan bayanganmu tidak jauh dari tanganmu sendiri. Dan ini berbahaya dalam akidah. Mau tidak mau coba, di saat kita mengatakan Allah punya tangan, gimana ya? Apalagi gara-gara kemarin nonton Bharatayuddha yang Ramayana, ada dewa-dewi yang tambah kacau lagi ini. Sehingga ada hayalan Allah. Apalagi ketambahan ada kursi. Allah duduk di atas kursi, aras tempat ijakan kakinya, kaki yang menjulur ke sana, keluar keringat jadi malaikat. Wah ini lengkap itu, manusia. Nah ini, makanya itu adalah nas auhamat tashbih. Jadi kalau kita menisbatkan tangan kepada Allah, pasti ada syubhat itu, tashbih menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sehingga, ulama dengan dua manhaj. Manhaj tafwid dan satu ta'wil. Dan manhaj ta'wid, tafwid sama ta'wil semuanya ada dalam Al-Quran. Tapi ingat ini, orang yang mengatakan Allah di atas langit mengingkari manhaj ta'wil sekaligus mengingkari manhaj tafwid. Enggak tahu maksudnya apa mereka itu. Pokoknya selagi disebutkan dalam Al-Quran, ya kita sebutkan sudah, Allah punya tangan, selesai. Tangannya tidak seperti tangan kita. Ente faham? Tangannya tidak seperti tangan kita. Ente tafwid ini menetapkan tangan bagi Allah. Tapi hayalmu akan berjalan sendiri. Biarpun kamu katakan tidak seperti tangan Allah. Seperti tangan kambing, bukan tangan buaya, bukan seperti tangan saya. Sama seperti itu. Karena apa? Kamu memahami tangan. Dinisbatkan kepada Allah, enggak akan mampu engkau untuk menafikan perbedaan adamul muwathalah atau mukhalafah. Enggak mampu. Karena apa? Otakmu akan selalu teringat dengan apa yang ada padamu. Pengalaman dirimu tentang sesuatu tersebut. Ulama cerdas dalam hal ini. Makanya ayo kita pakai manhaj. Yang pertama adalah takwil, yang kedua adalah tafwid. Tafwid itu apa sih? Tafwid itu berarti jangan dibahas. Sudah. Selesai. Idza marrtum bi ayati sifati famuruha. Kalau kamu melewati ayat begitu, lewati. Jika kamu harus berhenti karena pertanyaan seseorang, maka manhaj yang itu akan adalah yang kita gunakan manhaj takwil. Dan semuanya di dalam Al-Quran. Walladhi anzal alaika al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat wa man ladhina fi kulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ibtigha'a ta'wilih. Selesai. Wa ma ya'lamu ta'wilahu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yakuluna amanna. Ini adalah dalil ulama kita ahli sunnati wal jamaati tentang manhaj tafwid dan manhaj ta'wil. Yang jelas, awas, tepis, jangan sampai engkau mengatakan Allah bertangan. Awas, bertangan, na'udzubillah, al-jarihah hadi, bukan. Allah tidak seperti makhluknya. Allah tidak seperti apapun. Allah tidak boleh masuk dalam otak dan hayalmu. Allah tidak. Kau jangan menciptakan berhala di otakmu dengan hayalan-hayalan yang diajarkan kaum musyabbihah mujassimah yang mengatakan Allah ada di atas langit itu. Itu sudah mengajarkan kita untuk menciptakan berhala di otak kita. Membuat Allah seperti itu loh. Mau tidak mau. Dan sampai saya ingat hayalan-hayalan kecil dulu waktu habis dengar wayang itu ada dewa dewi naik ke atas itu, tak tahunya di sana bicara Allah. Bayangan tuh kayak Allah tuh kayak Pak Presiden bagaimana, Allah kayak manusia, Allah kayak apa, masih hayalan berkembang gara-gara cerita-cerita begitu. Mau tidak mau, belum bisa mengerti, belum bisa faham tentang Allah tidak butuh tempat, Allah tidak butuh, belum paham makna itu, enggak akalnya. Baik. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, yang tidak ada yang tahu makna yang sebenarnya dari ainullah, yadullah, kecuali Allah. Waqaf di sini. Yang mengatakan waqaf di sini adalah manhaj ahli ta'wil. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang tahu ta'wilnya kecuali Allah. Maka ta'wil tidak boleh. Manhaj ta'wil tidak berlaku di sini. Karena apa? Ta'wil adalah akalnya orang-orang alim. Maka kalau kita waqaf ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak yang tahu maknanya kecuali Allah, ente tidak boleh tahu. Hanya Allah saja. Kalau begitu, diam sudah. Serahkan kepada Allah sudah. Karena kamu tidak tahu dikatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Waqaf di sini. Inda ba'dil qurra, sebagian qurra mengatakan waqaf di sini. Warasihuna fil ilmi, adapun ahli iman juga mengatakan amanna, saya iman. Disebutkan dalam Al-Quran, yadullah iman. Dari Allah pasti benar, tidak mungkin salah. Tapi jangan berkembang dengan akal-akal. Akal tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini adalah bagi ahli tafwid, menyerahkan kepada Allah. Illallah, yang tahu hanya Allah. Tapi manhaj ta'wil sama ayatnya, cuman waqafnya berbeda, tidak di situ. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna. Tidak ada yang tahu ta'wilnya maknanya kecuali Allah dan ar-rasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang alim, maka inilah ta'wil. Dan ini dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadi ta'wil, nanti kita sebutkan ta'wil dan tafwid. Contoh ta'wil dan tafwid nanti insyaallah pada waktunya. Kita harus masuk mukaddimah dulu bahasanya di sini. Yang harus kita fahami bahasanya, ta'wil adalah diajarkan oleh Allah, tafwid juga diajarkan oleh Allah. Ta'wil diajarkan oleh Nabi Muhammad, tafwid juga diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ta'wil diambil oleh sahabat Nabi, dan tafwid juga diambil oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka manhaj ta'wil dan tafwid itu sudah ada pada salafunas sahih. Bukan ta'wil adalah caranya orang mutaakhirin, khalaf. Lalu tafwid adalah kerjaannya salaf. Itu adalah tidak benar. Salaf pun punya ta'wil. Sahabat Nabi punya ta'wil. Jadi hanya ta'wilnya pada sahabat Nabi adalah tidak terlalu banyak. Karena apa? Waktu itu permasalahan belum terlalu banyak. Jadi problem-problem yang menjadikan sebab orang menyerupakan Allah dengan makhluk tidak terlalu banyak. Karena apa? Belum berinteraksi dengan agama-agama lain. Di saat berurusan dengan agama Hindu, Buddha, segala macam, makin kuat, maka di situ gejala penyakit tasbih semakin berat, sehingga takwil mutaakhirin lebih banyak. Tapi pada dasarnya takwil ada pada salafun saleh. Apa itu takwilnya? Takwil itu adalah membaca lafaz, kita keluarkan dari lafaz zahirnya, kita beri makna yang lain lagi yang tidak bertentangan, tapi dengan dalil lain lagi yang kuat, yang qat'i juga, sehingga keluar daripada kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nanti takwil dibahas juga. Nah ini para salafun saleh juga mentakwil. Kalau dikatakan yad, nanti takwilnya para salafun yad adalah tangan. Akan tapi yad bisa dimaknai adalah dalam kekuasaanku dan kekuatanku. Sehingga ada kelemahan sebagian orang yang sok dia mengatakan ahli akidah, dia tidak ngerti masalah istilah majas di dalam Al-Quran, lalu mengatakan majas adalah dusta. Tidak ada majas di dalam Al-Quran. Ini adalah kelemahan dalam berbahasa juga. Dan itu hanya muncul oleh orang abad akhir zaman, abad ke-7, abad ke-8. Para salafun soleh biasa dengan majasnya di dalam Al-Quran. Para salafun soleh di dalam ayat-ayat semacam ini, ayat tentang iat, tentang tangan Allah dan sebagainya, biasa dengan istilah tafwid dan takwil, itu sudah biasa. Tidak pernah diperdebatkan, kecuali mujassimah, judut yang baru ini khususnya, mereka mencoba untuk membuat permasalahan menjadi ruwet, rumit, gara-gara mereka ini. Padahal manhaj salafun soleh sudah selesai, manhaj tafwid dan manhaj takwil. Ada semuanya. Ada perkataan yang mungkin harus kita tarik ya. Perkataan yang kita tarik sering dinukil dari kitab-kitab akidah yang mengatakan bahwasanya manhajnya orang salaf itu adalah tafwid, manhajnya orang khalaf adalah takwil. Seolah-olah orang salaf tidak punya takwil, dan seolah-olah orang khalaf tidak pernah tafwid. Yang benar adalah manhaj tafwid dan takwil adalah manhajnya orang salaf dan orang khalaf. Para salafun soleh biasa dengan takwil dan juga dengan tafwid. Kemudian ada lagi perungkapan yang perlu kita koreksi, yang kita merubah. Misalnya mengatakan manhajus salaf alladhi wa tafwid, tafwid adalah aslam, wa ta'wil ahkam. Manhajus salaf aslam, wa manhajul khalaf ahkam. Manhajnya orang salaf lebih selamat, dan manhajnya orang khalaf ahkam, lebih lebih kuat. Ahkam itu lebih kuat, lebih tepat, seolah-olah lebih pinter. Ini adalah kalimat yang seolah-olah merendahkan salaf juga, seolah-olah salaf adalah tidak ahkam. Maka kembali, manhaj ta'wil dan tafwid adalah manhajnya salaf juga. Jadi salaf juga aslam dan juga ahkam dalam hal ini. Seolah-olah ada pemisahan antara manhaj salaf dengan manhaj khalaf. Enggak ada beda. Kita akan menukil manhaj salafuna salih tentang ta'wil. Ta'wil sangat banyak dari salafun. Abdullah bin Abbas punya ta'wil. Sayyidina Abdullah bin Umar punya ta'wil. Rasulullah sendiri mengajari ta'wil. Dan nanti akan kami hadirkan pada waktunya nanti, InsyaAllah. Jadi ini gambaran secara umum bahwasanya kita ini saat ini terancam dengan akidah kaum musyabbihah, yang menyerupakan Allah dengan makhluk secara langsung atau tidak langsung, atau mujassimah yang mengatakan Allah berjisim, bertangan, bermata dan sebagainya. Dan anehnya mereka itu mengingkari ta'wil. Mengingkari ta'wil sudah begitu sambil membodohkan kaum Asy'ariyah, tanpa sadar mereka telah masuk ta'wil yang fasid. Memang ini rinciannya panjang, nanti kita datangkan contoh misalnya ulama A, B, C, D. Tapi kita membahas tentang perbedaan kita dengan kaum musabbiha mujassimah akhir zaman. Maka hati-hati wahai hamba-hamba Allah, jika Anda mempunyai anak sekolah di sebuah sekolah, kok tiba-tiba anak Anda diajari dengan hadis Nabi dengan pertanyaan aina Allah, Allah di mana? Ini tanda akidah sesat menyesatkan di situ. Bukan kita mengatakan Nabi Muhammad sesat. Oh tidak, sebab riwayat tentang Nabi bertanya tentang budak perempuan tersebut tidak hanya riwayat satu. Bukan dengan nas aina Allah saja, akan tapi dengan teks yang berbeda juga ada at-tasyhadin. Cuman inilah ayat-ayat apa hadis-hadis semacam ini gemar ini jadikan pegangan oleh kaum musyabbihah mujassimah, orang tersesat yang akidahnya keluar dari akidah yang iman yang benar tadi, dipegangi ini adalah untuk membuktikan seolah-olah keyakinan paling benar Allah ada di atas langit. Belum lagi adalah hadis itu bukan khabar yang mutawatir sehingga perlu dipegangi. Kemudian juga ada riwayat lain lagi. Ini bukan mutawatir yang bisa kita jadikan sandaran akidah. Yang kedua adalah juga ada riwayat yang serupa dari Imam Baihaqi dan yang lainnya, bukan berbunyi aina Allah tapi berbunyi atashhadina alla illallah. Hai budak perempuan, maka aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, aku bersaksi. Maka Rasulullah mengatakan atika. Lah kira-kira untuk bertanya kepada seseorang akan dia itu apakah dia beriman atau tidak dengan Allah di mana atau dengan bersyahadat atau tidak. Nih. Sepakat ijma' dari masa pengasa. Kalau ada orang kafir ingin diketahui imannya atau tidak beriman, beriman atau tidak beriman, adalah dengan kalimat syahadat. Bukan dengan Allah di mana, di langit. Nah, inilah yang disuarakan di sekolah-sekolah. Kalau Anda punya anak sekolah di tempat tersebut, mohon demi keselamatan Anda, keluarkan dari sekolah tersebut. Atau keluarkan guru tersebut dari tempat tersebut, karena dia akan membawa akidah yang sesat. Imam mereka ini, yang katanya mengingkari ta'wil, yang kenal dunia akidah kaum mutakallimin, akidah mantek dan sebagainya, akan mudah mengetahui ketidakmengertian orang tersebut tentang istilah-istilah dalam ilmu kalam. Mereka mengingkari istilah ta'wil, mengatakan ta'wil adalah tidak diperkenankan, ta'wil itu adalah merubah Al-Quran, ta'wil sehingga di saat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Al-Rahman al-Arsy istawa, mereka tidak mau, mereka istiwa al-Arsy, ya istiwa al-Arsy dengan bahasa yang sesuai dengannya, tapi diam-diam sesuai dengan kemuliaan Allah. Kalau begitu namanya tafwid masih, tapi setelah itu dijelaskan sampai di atas Arsy, sampai dalam terjemahan yang lain, bukan nasarah yang lain, yastaqir. Loh, yastaqir kan berubah. Allah berbicara, Allah mengatakan yastawi, dia bilang yastaqir. Apakah itu tidak merubah? Gitu pun enggak sadar katanya, menyalahkan orang lain. Yastawi bermakna yastaqir. Bukan. Siapa yang mengatakan yastawi yastaqir? Yastaqir adalah menempati, yastawi. Sehingga Imam Malik di saat ditanya tentang istiwa itu, maka ya Imam Malik, istiwa itu apa? Tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Rasul istiwa, bagaimana istiwa? Istiwa itu apa? Imam Malik mengatakan, istiwa maklum. Semua orang tahu tentang istiwa. Kalau istiwa aku, ya ini kayak di atas kursi. Kalau raja berkuasa, istiwa maklum. Tapi di saat dinisbatkan kepada Allah, berbeda. Al-istiwa maklum, semua orang tahu istiwa. Wal-kaif, ada pun cara kalau kita nisbatkan kepada Allah. Gimana istiwa Allah? Ghairu makul. Ada riwayat majhul, itu adalah tidak benar. Yang riwayat adalah ghairu makul, tidak masuk akal. Gimana? Enggak bisa. Wa su'alu anhu bid'atun. Kalau orang tanya kayak begini bid'ah. Akhirnya keluarkan orang ini ahli bid'ah, nanyakan. Gimana istiwanya Allah lah ini? Ini pertanyaan ahli bid'ah. Dibahas ini panjang lebar istiwa di atas arasy. Sampai kalau berbicara tentang Allah turun ke langit bumi, turun seperti saya turun dari mimbar saya. Manusia itu misalnya, sampai ini orang katanya imam mereka dikatakan muhaddits, ahli akidah, pembebas dari akidah yang sesat, waktu mengatakan makna istiwa, menjelaskan makna istiwa di atas arsy, mereka membodohkan kaum asyairah. Kaum asyairah kok bodoh banget memahami Allah yastawi alal arsy, sebab Allah itu kan muhitum bikulli syai, keyakinan kita dalam Al-Quran, muhitum bikulli syai, Allah meliputi segala sesuatu. Bagaimana mana meliputi segala sesuatu? Muhitun. Kalau kita kan sudah muhitun bi ilmihi. Kalau mereka tidak muhitun, muhitun. Allah meliputi beneran, meliputi beneran. Kalau kita Allah muhitun bi kulli syai, Allah mengetahui segala sesuatu dengan ilmunya. Enggak ada yang terlewat dari ilmu Allah. Binatang terkecil pun Allah tahu. Kapan mati, kapan ini, semua Allah Maha tahu. Allah tahu semua yang kita sebutkan tadi. Allah mengetahui juz'iyat. Di dalam dan tahu Allah mengetahui. Kita hanya tahu global saja. Gunung, ada gunung. Tapi kita tidak tahu ada berapa rumah di dalamnya. Ada berapa pohon di dalamnya. Allah tahu berapa pohon di dalamnya. Misalnya 5 juta pohon. Allah di samping 5 juta pohon. Kita mungkin tahu. Dapat informasi kata Dinas Perhutani. Ada 500 ribu pohon. Hanya tahu tok. Tapi ditanya buahnya ada berapa. Sudah tidak tahu lagi. Allah tahu berapa buah yang ada di dalamnya. Baik dikasih tahu buahnya mungkin 6.000 ton. Baik, tahu 6.000 ton buahnya, tapi kita tidak tahu seratnya ada berapa, kandungan vitaminnya. Allah Maha tahu semuanya. Dia ada semua. Muhayyitum bi kulli syai' di sini maknanya. Tapi mereka di saat mengatakan muhayyitum bi kulli syai', mulai bingung mereka. Muhayyitum bi kulli syai'. Setelah mengatakan Allah di atas arsy, muhayyitum bi kulli syai'. Allah tidak boleh diliputi oleh bumi, di langit. Muhayyitum bi kulli syai'. Mulai berhayal dia ini, dituliskan dalam bukunya, ada bukunya, saya punya bukunya, saya kasih garis merah itu. Ini adalah pemikiran unik, ini adalah pemikiran unik, dan ini adalah jarang disadari oleh mereka. Saya tanyakan kepada syekh-syekh mereka, al-muhim, yang penting ya. Kalau yang penting itu repot, ilmu yang penting. Ini yang penting kalam syekh, ini pendapat syekh. Kalau omongannya syekh gurunya itu sudah melebihi omongannya Nabi. Kalau ulama-ulama yang lain, ulama kita akom asyairah, Nah, kalau ulamanya dia biarpun salah, ya yang penting ini adalah ijtihadnya atau keunikan mereka mengatakan begini. Ini alim ini, seorang alim yang keblinger lah, mengatakan bahwasanya Allah ini di atas arsy, lalu berkata dengan kalimat yang merendahkan, apa urusan kaum asyairah? Dikatakan tidak punya akal kaum asyairah. Kaum asyairah yang punya akal. Mereka punya akal. Mereka merendahkan kaum asyairah. Oh, memahami Allah di atas arsy saja kok susah banget. Allah itu kan Allah di atas arsy. Selesai. Kemudian Allah muhitum bi kulli syai', artinya apa? Allah tidak diliputi oleh apapun, tapi Allah meliputi apapun. Lalu dia membuat khayalan. Jadi arsy adalah akbar makhlukatillah kama warada fil hadis. Oh, pakai dalil dia. Arsy adalah paling gedenya makhluk Allah. Sampai kursi itu dia di hadapan Arsy Allah seperti titik di lautan, kecil sekali. Arsy Allah adalah makhluk yang paling gede. Bumi, matahari, rembulan, jagat ini semua adalah di dalam Arsy Allah. Jadi Arsy Allah adalah akbar makhlukatillah, paling gedenya makhluk Allah. Ini omongan dia loh, bukan omongan kita ahli sunnah di wal jamaatil asy'ariyah, bukan. Arsy adalah paling gedenya makhluk Allah. Jadi disebut sebagai paling gedenya makhluk Allah karena Allah berada di atas arsy. Kenapa? Allah berada di atas arsy. Arsy adalah paling gedenya makhluk Allah sehingga agar Allah tidak diliputi oleh apapun, tapi Allah nanti meliputi apapun. Ini mulai khayal nih. Sehingga akhirnya mengatakan apa? Loh, setelah arsy itu apa? Ini istilah yang unik dihadirkan ini oleh lidahnya dan buku kutik yang ditulisnya. Setelah arsy itu ada namanya makan. Yang namanya makan adami. Makan adami. Makan adami. Istilah ini dia buat istilah baru. Dia yang paling mengingkari ilmu kalam, istilah-istilah mengingkari istilah jauhar. Ini dia ingkar. Tapi saat ini dia menciptakan istilah baru. Makan adami. Dia enggak faham apa itu adam. Sebelum ente ada namanya adam. Jadi setelah aras itu adalah makan adami. Karena kalau makan ini wujudi ada, menurut dia, kalau ini makan ada, nanti Allah ada di situ, Allah diliputi lagi. Jadi harus disterilkan dari makhluk. Jadi arus yang paling gede ini di atasnya harus dibebaskan dari makhluk, karena Allah ada di atas sini nanti. Allah ada di atas arus. Berarti Allah, kesimpulannya apa? Allah yang maha wujud fil adam. Nah ini kegilaan baru lagi ini. Allah yang maha ada di dalam tidak ada. Ini ada di buku mereka. Mengatakan orang lain bingung, ternyata dia sendiri bingung. Ini adalah memang, dan hal-hal semacam ini jarang diketahui oleh, karena ini pembahasan baru, karena ini orangnya baru meninggal beberapa tahun yang lalu. Oh, dengan semangat, dengan yakin kalau omongannya itu benar, dinukil oleh murid-muridnya. Jadi Allah wujud, Allah maha ada, karena Allah di atas arsy. Jadi kayak bola bundar begitu, anggap saja itu Allah itu arsy. Di dalamnya ada bumi, semuanya, termasuk surga, segala macam cipta Allah ada di dalamnya. Allah fil makan al-adami. Ini. Dan buku ini menjadi mukarrar, buku yang ditetapkan di sekolah-sekolah sanawiyah. Akhirnya dinukil oleh murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, sangat menjadi buku wajib dibaca di sekolah-sekolah yang dibaca, termasuk sekolah di Indonesia, karena saya dapat buku itu adalah dari Indonesia. Wah, ini mengingkari ta'wil, tapi dia membuat ta'wil yang lebih jauh lagi. Dia mengingkari ta'wil, membuat ta'wil lain. Ini adalah kesesatan akidah mereka. Banyak poin-poin yang luar biasa, jauh, dan ini keluar dari akidah yang benar. Bahkan keluar dari iman nanti, membahayakan. Allah berada di makan adami. Allah itu kan maha ada, jadi dia tidak ngerti adam. Adam itu apa? Adam itu adalah sebelum diciptakan bumi, ini adalah adam. Bukan ini adam, ini tidak. Ini ada udara, ada debu, kita tidak tahu semuanya. Tapi ada semuanya, ini adam. Dia tidak bisa membedakan antara Adam dengan wujud. Dipikir Adam itu setelah arsy ada makan adami. Karena kalau dikatakan ini makan wujudi, nanti Allah diliputi lagi oleh sesuatu. Karena dia bingung. Tapi ahli sunnah wal jamaah mengatakan Allah ada dan tidak butuh arsy. Lalu di mana? Pertanyaan di mana? Bukan untuk Allah. Nabi pernah menyebutkan, pertama itu adalah hadis khabar ahad, yang kedua adalah ada riwayat lain yang tidak, di mana Nabi menanya tentang Allah kepada orang budak tersebut, bukan dengan di mana Nabi menanyakannya, tapi dengan atas hadinya. Jadi Allah tidak butuh tempat, tapi Allah yang menciptakan tempat. Allah tidak butuh tempat, Allah yang menciptakan tempat. Dan setelah Allah menciptakan tempat, Allah ada seperti sebelum menciptakan tempat. Bukan setelah menciptakan tempat lalu Allah duduk di atas tempat tersebut. Itu hayalnya tukang mebel. Habis buat kursi, lo duduk di atas kursi. Enggak. Allah kan, Allah kan qabla khalqil makan, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Allah kan qabla khalqil makan wa ba'da khalqil makan. Allah kan kama kan. Allah ada sebelum menciptakan tempat, setelah menciptakan tempat Allah tetap ada seperti sebelum menciptakan tempat. Enggak akan ada perubahan. Bukan berarti Allah lalu butuh arsy, duduk di arsy, tidak. Nanti akan dibahas tentang takwil ini. Maka dari itu, yang mengatakan Allah ada di langit, di atas langit, adalah akidah sesat. Keluar dari akidah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah. Bertangan, sesat. Maka di situ ada takwil. Apa maksud tangan Allah? Ada takwilnya. Tafwid ada. Tafwid serahkan kepada Allah. Jangan dibahas. Mata Allah, jangan, jangan kebayang mata. Sebab kalau tidak pakai tafwid pasti terjerumus. Tafwid, diam, jangan dibahas, selesai. Tidak tahu mereka pakai manhaj apa. Tafwid kata enggak mau, takwil juga enggak mau. Akan nusbit ma'asbatahullahu. Kami menetapkan seperti yang Allah tetapkan. Selagi Allah menyebut mata Allah, ada, Allah punya mata. Kebayang bagaimana? Keluar dari majlis, menghayal nanti. Akhirnya apa? Timbul ngomong, lah kok Allah tidak bermata? Allah kok, ini dalam kalimat mereka. Kalau Allah dikatakan tidak bermata, Allah jangan memangnya kayak semangka. Lalu kan kurang ajar ini. Ajib. Aneh. Sampai kurang ajar kepada zat Allah. Kayak jus hindi, kelapa. Ini ada surat. Akhirnya memang betul-betul tidak sadar mereka menyamakan Allah dengan makhluknya. Tapi mereka seolah ahli tanzih. Seolah dia yang paling bersih dalam urusan akidah. Dan itu akidah muncul di akhir zaman. Mulai gencar akidah ini abad ke-8 Hijriah. Kemudian berkembang lagi. Kemudian sampai masukkan data. Imam Abu Hasan Asyari katanya beru. Apa ikut akidah mereka? Enak ngaku-ngaku dia. Abu Hasan Asyari adalah akidah yang selama ini diikuti oleh murid-muridnya. Ada akidah ahli sunnati wal jamati asyari. Al-Asyairah tidak berbeda dengan Abu Hasan Asyari. Mungkin ini masalah ini lebih panjang, masalah mukhalafah lil hawadithi atau laisa kamitslihi syai'un, atau masalah ta'wil wa tafwid ini. Wa kullu nasin. Nah ini lanjutannya. Alah, khalas. Wa awwilhu wa fawwid wa rum tanzih. Wa rum, raihlah tanzihan, ambillah tanzihan, dapatlah. Dapatkanlah atau capai, rum itu dapatkanlah. Maram adalah cita-cita atau maksudnya rum tanzihan, menujulah engkau kepada mentanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ada asasut taqdis. Imam Razi punya asasut taqdis, kemudian Imam Al-Hawzali punya iljamul awam. Naam, masalah fi ilmil kalam, iljamul awam adalah agar orang awam tidak terperosok di dalam masalah-masalah yang semacam ini. Kemudian juga banyak para ulama-ulama yang menyusun tentang masalah-masalah semacam ini, menjelaskan tentang ini. Jadi kami himbau kepada para asatid dan guru-guru aida harus waspada masalah ini. Jangan latah. Kalau pamer dalil, ketahuilah kita punya dalil semuanya. Ulama kita punya dalil. Cuma mereka seolah dalil Al-Quran. Al-Quran hadis. Hadis Nabi Aina Allah. Allah di mana? Di langit. Allah di atas langit. Ini loh. Ini maka pembahasan akidah saat ini bukan pembahasan yang kemarin. Yang kemarin itu ada dialog antara kita dengan kaum Mu'tazilah dan berakhir. Mu'tazilah tidak berkembang. Tapi sekarang adalah orang yang mengaku mereka adalah ahli sunnati wal jamaati. Mereka enggak ahli sunnah. Punya radio ahli sunnati wal jamaati. Punya televisi ahli sunnati wal jamaati. Kalau yang berbuku atas nama ahli sunnati wal jamaati, akan tapi mereka bukan ahli sunnah. Mereka adalah musyabbihah dan mujassimah. Harusnya ini. Enggak usah ragu kita ngomong begitu. Mereka adalah musyabbihah mujassimah. Ya cirinya itu tadi. Mengatakan Allah ada di atas langit, di atas arsy. Wah, hujahnya macam-macam. Doa, di saat berdoa. Kenapa kita doa ke atas? Karena Allah ada di atas. Berarti kalau ngadep ke kiblat, Allah di dalam Ka'bah dong nanti. Ini macam-macam, ini ngaco. Ini. Allah ini, kalau Imam Ghazali mengatakan, kita berdoa menghadap ke atas, karena atas ada kiblatnya doa. Sebab orang menerima dan meminta biasanya adalah dari yang bawah kepada yang atas. Itu umum, lazim, secara tabii. Secara nurani kita kalau minta kepada yang lebih. Dan Allah Maha Tinggi bukan Allah berada di atas sana. Allah Maha Tinggi bukan karena Allah berada di tempat yang tinggi, tidak. Allah Maha Tinggi. Dan Allah tidak sambung dengan semesta, tidak makhluk, dan Allah tidak dikatakan pisah dengan makhluk. Allah adalah ada. Sehingga masalah infisal wal ittisal, apakah Allah nempel dengan makhluknya? Tidak. Apakah Allah tidak nempel dengan makhluknya? Tidak. Karena Allah bukan jauhar, Allah bukan arad, Allah bukan seperti yang kalian fahami tentang istilah-istilah makhluk, karena Allah bukan makhluk. Allah yang menciptakan makhluk. Baik, ini saja insyaAllah yang bisa kami hadirkan. InsyaAllah besok kita hadirkan coba tentang hujah-hujah tentang ahli ta'wil, bagaimana salafus sunnah soleh menta'wil, dan bagaimana juga tafwid yang dihadirkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Ini saja, semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Mohon ini adalah jadi kunci. Pelajaran hari ini sudah mulai. Inilah yang paling berat. Yang lain adalah enteng. Diskusi sudah selesai. Tapi lihat ini perlu. Makanya kami menghimbau, ada kami punya 12 masalah. Ada 12 masalah yang perlu dihadirkan. Ini adalah masalah yang perlu dihadirkan. Hendaknya menjadi kurikulum para santri. 12 masalah di antara masalah ayat mutasyabihat ini. Ini adalah 12 masalah hendaknya menjadi kurikulum santri. Dan kurikulum kitab yang selama ini dihadirkan pesantren hebat. Misalnya mulai dari Aqidatul Awam, semua yang Iqifatul Awam, kemudian Jawharut Tauhid dan sebagainya. Ini adalah luar biasa. Cuman di saat untuk menghadapi penjahat-penjahat akidah akhir zaman, belum mampu, belum tentu mampu dengan kitab-kitab seperti itu. Karena apa? Mereka mengemas dengan bahasa baru, maka kita pun harus mengeluarkan pemahaman-pemahaman ulama dikemas dengan kemasan baru untuk menandingi pemikiran mereka. Itu adalah 12 masalah ini haruslah mulai dari yang selama ini diperselisihkan termasuk bab tawassul dan sebagainya. Kita harus bisa berbicara dengan lesan yang fasih. Sebab kalau kita tidak berhujjah dengan hujjah yang kuat dengan lesan yang fasih, maka semua yang kita sampaikan akan menjadi senjata makan tuan. Kita sendiri akan dirusak. Termasuk diantaranya para santri yang jarang belajar membicara tentang tawassul seenaknya sendiri. Akhirnya tawassul dianggap seperti definisi orang tersebut. Sehingga mengatakan tawassul ini kan ya seperti orang kalau mau datang ke presiden gak bisa lewat anaknya. Loh, dengan Allah tidak begitu. Makanya mereka menyalahkan kita. Karena kita mendefinisikan yang salah. Tawassul ada definisi sendiri. Termasuk masalah eda utawa menghadiahkan pahala dan sebagainya. Itu termasuk bagian yang diperselisihkan. Kemudian itu detail ya harus bahas. Termasuk yang paling berat adalah ini yang kita bahas saat ini. Baik, ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ihdina ya Rabbana fiman hadait. Ihdina ya Rabbana fiman hadait. Ihdina ya Rabbana fiman hadait. Ihdina ya Rabbana siratakal mustaqim. Ihdina ya Rabbana siratakal mustaqim. Tadbit ya Rabbana ala dinik. Tadbit ala ala akidati mardiyati sahihati. Akidati ahli sunnati wal jamaati. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami kekuatan dalam berpegang kepada akidah ahli sunnati wal jamaati. Jaga kami dari ketersesatan. Dan kami mohon ya Allah, ada saat ini tetangga kami, masyarakat kami, ya Allah, yang terjerumus dalam akidah-akidah mujassimah dan musyabbihah. Kami mohon ya Allah, keluarkan mereka, kembalikan mereka ke dalam ke akidah yang kau ridhai, akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Jaga iman kami semua ya, jaga akidah kami semua ya Allah. Engkau maha tahu tentang kami, engkau maha tahu tentang keadaan kami, kami lemah. Ya Allah, ya Allah, propaganda-propaganda penyesatan akidah ada di mana-mana, media, radio, televisi dan lainnya. Akan tapi engkau adalah Tuhan kami yang bisa menjaga kami. Engkau lah yang hanya engkau yang bisa menjaga kami. Jika engkau menjaga kami dan anak-anak kami, tidak ada satupun yang bisa menjerumuskan anak-anak kami. Maka kami mohon jaga iman kami, akidah kami ya Allah. Berikan kepada kami pemahaman yang benar, akidah yang benar, ilmu yang benar ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para hadirin hadirat, para pendengar radio, juga para pemirsa Al-Baja TV dimanapun Anda berada. Demikianlah kajian kita di siang hari ini. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti program Zawiyah Duha bersama Buya Yahya. Nantikan program ini di jam yang sama, hanya di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Acara ini didukung oleh Madu Abian, sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Gama Drage Arta Mandiri Authorized Money Changer, Jalan Bahagia nomor 79, Cirebon. Telepon 0231-200-304, 0231-230-164. Dan Perumahan Toya Regency, lokasi Jalan Pangeran Cakrabuana, Sumber, Cirebon, samping Montoya. Beli rumah langsung umroh.